Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Fadil Bursyain Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Bawa-bawa Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang Al-Ji'alah yaitu upah. Kalau Syekh Habibullah Ta'ala waji'ala du abdun jaizun dikuli minat tarafaini fasuha. Ji'ala atau upah mengupah ini adalah akad yang dibolehkan. Maka untuk setiap kedua belah pihak antara yang diupah dan yang mengupah ini boleh untuk membatalkannya. Fa'inka nafasu minal amil lam yastahiqu syai'an minal ja'mi. Dan apabila pembatalan itu dari amil, dari orang yang bekerja, maka orang yang bekerja tersebut tidak menerima upah, tidak berhak untuk menerima upah. Li'anna asqata haqqa nafsihi, karena dia telah menghilangkan haknya sendirinya. Misalnya seseorang bekerja di tempat orang ya. Misalnya dia telah bekerja 4 hari misalnya. Kemudian kurang 1 hari, 5 harinya 5 hari. Kemudian si nah, pekerjanya, wah ini dibatalkan nih, awan besok saya ada acara misalnya, nggak bisa kerja. Maka tentunya si pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan upah, karena dia sendiri yang membatalkan haknya untuk mendapatkan upah. Ini yang dimaksud. Wa in kana fasu minal ajil wakana ba'da syuruq fil amal fal amil ajrun misru amilihi li'anahu amaluhu bi'iwatin lam yislam lahu. Dan apabila pembatalan tersebut dari orang yang mengupah, sedangkan pekerjaan ini setelah dimulai daripada amalnya, maka orang yang bekerja tetap berhak mendapatkan upah semisal dengan pekerjaannya, karena amalan dia adalah amalan yang upah. Dan tidak, dan pada dasarnya tidak bisa diberhentikan atau dipotong begitu saja. Semisalnya tadi ada seorang sudah kamu misalnya reparasi atau buat rumah misalnya 5 hari. Atau bekerja di suatu rumah 5 hari. Kemudian setelah hari yang kelima misalnya duhur misalnya sampai duhur, si pemilik rumah bilang sama si pekerjanya, awan atau kerjanya sama dua saja ya. Berarti kan dipotong pekerjaannya kan? Potong pekerjaannya. Ini yang membatalkan berarti yang membayar. Ya. Maka si pekerja tetap dia mendapatkan upah sebatang dia bekerja dari pagi sampai zuhur. Kan seperti itu. Dia tetap mendapatkan upah dari pagi sampai zuhur karena hadiah. Karena hadiah. Itu hak tatkala dia masih bekerja untuk mendapatkan upah. Wal ji'alatu dukhalibul ujrati fi masail. Dan upah-upah ini berbeda halnya dengan ijarah. Ijarah itu sewa pada perkara-perkara berikut. Jadi upah dan sewa itu lain. Saya menyewa orang dengan saya. Minha anal ji'ala la yustaratu li sihhatil ilmi bil amalil mu'ajil alaihi. Sesungguhnya upahan itu tidak disyaratkan atas pengetahuan orang yang diupah di dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Misalnya seorang tukang misalnya dia diupahi, ini apa, antum bekerja di tempat saya satu hari, terus saya suruh apa, sudahlah nggak usah tanya, nanti tak tunjukin, berarti apa, tidak harus tahu kan, seperti itu. Yang penting satu hari tak bayar segini, seperti itu ya. Sebagai tukang, oh suruh betulin ini, betulin itu, ganti ini, ganti itu. Satu hari berapa kesepakatan. Jadi tidak disyaratkan si pekerja itu harus tahu dulu. Ini kalau sistem upahan. Bikila bil ijarah fa'ina yustaratu biha yakunul amalu mu'ajib alaihi makluman. Berbeda dengan ijarah atau sewaan, maka di sana disyaratkan adanya amal tersebut sesuatu yang diketahui. Misalnya seorang yang disewa tahu kalau dia itu misalnya apa, kuli bangunan misalnya. Kalau sewa itu biasanya apa, orang yang disewa itu apa biasanya? Ojek disewa. Kan caranya sudah tahu ya, menggenang dari ngali berapa mobil sewa ya. Kalau sewa berarti di sana ada syaratnya, ya kan? Jaraknya berapa, ya kan? Waktunya berapa sampai kapan? Nah, seperti itu. Harus diketahui. Kalau pokoknya tak sewa ya nggak bisa. Saya nyebang surat saya sama mobilmu. Tidak diketahui waktunya, kapan larangnya, jarak tempohnya. Ini yang perbedaan antara upahan dan sewaan. Pekerja bisa disewa. tergantung kalian, berarti sewa ya. Menyewa pengawal ya, bodyguard. Ya. Berarti sudah diketahui maklum ya pekerjaannya kan? Ya sopir disewa. Ini apa? Sesuatu yang sudah maklum pekerjaannya. Tentunya nanti ini sopir sampai kapan? Berapa hari? Nyebar apa misalnya? Kadang orang tarik menarik ya sopirnya. Di sopir apa dulu? Mobil kecil, mobil besar? Ya. Kadang orang biasa nyewa mobil yang bagus, suruh apa nyopiri yang jadul nggak mau. Wah, kayak gini capek nyopiri kayak gini mobil. Ada tarik ulur, ada penawaran, tawar menawar, harus yang pasti. Wa minha anna jihalata la yustaratu biha ma'rifata mudatul amal. Ikilah berujrah fa'inaha yustaratu biha ayakuna mudatul amali ma'lumat, mudatul amali ma'lumatan. Bahasanya upahan ini tidak disyaratkan mengetahui rentangnya amalan atau masanya amalan. Berbeda dengan ijarah atau sewa, maka di sana disyaratkan untuk masa atau waktu beramalnya ini ditentukan. Seperti tadi misalnya. Kalau upahan misalnya pekerjaan misalnya borongan upah ya, bisa cepat bisa nggak cepat, yang penting selesai pekerjaannya kan, bisa seperti itu. Kalau sewa nggak bisa. Sewa harus ditentukan waktunya. Wa minha anna ji'alata yajuzu biha al-jam'u bainal amal wal muddah. Ka'ayyakul man hadha hadha sawba fi yawmin falahu kada. Ka'in khatahu bil yaw fastahakal aj'al wa illa falak. Bikilah fi ijarah fa'inaha la yasihu fiha jama' bainal amal wal mudah. Kemudian diantaranya bahwasanya upahan ini boleh untuk menjamak antara amalan dan waktu. Ka'ayyakul seperti seseorang menyatakan, barang siapa yang bisa menjahit baju ini dalam satu hari, maka dia akan mendapatkan upah segini. Fa'in khatahu fil yaw fastahaqal ajal. Apabila dia bisa, misalnya asal sanggup satu hari, kemudian dia bisa menyelesaikan membuat baju dalam satu hari, maka berarti dia mendapatkan upah. Wa illa fala, kalau dia tidak bisa, ternyata tidak bisa menyelesaikan bajunya satu hari, berarti dia tidak bisa, dia tidak mendapatkan upah. Bikilah bil ijarah fa'inna hala yasiru biha jamu baina amal wal muddah. berbeda dengan ijarah, maka tidak sah, tidak bisa menjamak antara amal dan waktu dan amalnya. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Di antara amal dan waktu tidak bisa digabungkan. Wa minha annal 'amila fil ji'alati lam yaltazimul amal bi khilafil ijarah fa innal 'azil fiha qatiltazama bil amal. Di antara perbedaan lagi bahwa satu 'amil, si pekerja di dalam bekerja dalam upahan, maka dia tidak mengharuskan untuk beramal. Misalnya seseorang yang apa di upah untuk memperbaiki ya, memperbaiki rumah. Tatkala belum ditunjukkan amalnya, maka dia walaupun tidak bekerja lama. Bikhilafil ijarah fa innal amil fiha qadil tazama bil amal. Berbeda dengan sewaan, maka sebenarnya amil, orang yang bekerja ini, diharuskan untuk beramal. Misalnya seperti sopir tadi, ini tolong diantar ke kota A, maka dia harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya karena dia seorang sewa. Wa minha, dan diantaranya perbedaan lagi, annal ji'alata la yustaratu biha ta'yinul 'amil. Bikhilafil ijarah fa innaha yustaratu biha dzalik. Bahasanya ji'alan atau upahan ini tidak disyaratkan adanya penentuan seorang yang bekerja sebagai pekerjanya. Berbeda dengan upahan, kalau upahan ini disyaratkan adanya pekerja yang ditentukan. Misalnya seseorang yang tadi, misalnya orang bekerja tadi di rumah, kemudian suruh untuk memperbaiki rumahnya. Maka tatkala dia berhalangan, misalnya berhalangan, kemudian ada orang yang lain yang masuk misalnya, yang bisa membuat pekerjaan tersebut, maka bisa. Adapun ijarah sewa ini tentunya harus dengan perjanjian atau dengan kepastian orang yang akan melakukan pekerjaan sewa tersebut. Wa minha anna ji'alata 'abdun ja'isun li kulli min at-tarafain fasmuha biduni idnil akhar. Bi khilafil ijarah fa innaha 'abdun laziman la yajuzu i'adatu at-tarafain fasmuha ila biridul akhar. Perbedaan yang lainnya bahwasanya upahan inilah akad yang dibolehkan. Maka setiap kedua belah pihak antara yang mengupah dan yang diupahi ini adanya hak untuk membatalkan. Seorang bisa membatalkan tanpa harus izin yang lainnya. Berbeda dengan sewaan. Kalau sewaan adalah suatu akad yang diharuskan, maka tidak boleh salah seorang di antara kedua belah pihak ini membatalkannya tanpa izin yang lainnya. Kecuali kalau dengan keridhaan yang lainnya. Waqad dzakara al-fuqaha rahimahumullah anna man 'amila ghairi 'amalan bi ghairi 'ajalin atau 'ajalin fala adina man shaqibal 'amal lam yashik lan yastahiqu syai'an li'anna badalana 'adan min ghairi 'iwadin falam yastahiquhu. Fa'ina wala yalzamu insanu syai'un lam yaltazimuhu illa anahu yustasna min dhalika syai'an. Maka para ahli fikih telah menyebutkan rahimahullah bahwasanya barang siapa yang beramal tanpa dia beramalan, tanpa mengamalkan apa yang dia amalkan dari upahan tersebut, yaitu dia melakukan amalan yang amalan tersebut bukan amalan sebagai upahan. Contohnya misalnya seperti tadi, seorang yang diupah untuk memperbaiki rumah, tahu-tahu dia mengamalkan pekerjaan tertentu yang di situ tidak ada hubungan dengan memperbaiki rumah. Dan juga tidak ada izin dari orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang membayarnya. Maka dia tentunya tidak berhak mendapatkan upah. Misalnya ada seorang ini perbaiki rumahnya, tahu-tahu tanpa seizin pemilik rumah dia langsung apa? Gali tanah buat kolam misalnya. Maka dia amalan dia tidak berhak mendapatkan upah karena tanpa seizin orang yang akan diberesi amalnya. Sehingga walaupun dia itu mengamalkan sesuatu walaupun yang bermanfaat namun tanpa seizin pemiliknya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Dan ini dikecualikan dari dan ini dikecualikan dengan dua perkara. Al-ula yang pertama idza ta'amilu qad adda nafsahu lil amali bil ujrati. Kadjilal wal hammal wa nahihima fa innahu idza amila amalan bi idni yastahiqul ujra li dalalatil urfi ala dzalik. Wa man lam ya'ud nafsahu bilul amal lam yastahiqu syai'an walau adina lahu illa bisyartin. Apabila seorang pekerja dia telah mempersiapkan dirinya untuk beramal tapi dengan sewaan, pada awalnya dia itu tadi kan upahan, namun dia telah apa? Mempersiapkan dirinya dengan ujrah, dengan upahan, dengan sewaan. Seperti orang yang pekerjaannya menunjukkan jalan, atau seorang yang membawa, atau seorang kuli, atau yang lainnya. Maka apabila dia itu beramal suatu amalan dengan izin, tentunya dia berhak mendapatkan ujrah atau upah. Karena ini sebagaimana yang telah ditunjukkan dengan urf atau kebiasaan. Dan barang siapa yang dia tidak mempercayakan dirinya dalam amalan tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan upah walau diizinkan, walaupun diizinkannya kecuali dengan syarat. Seseorang yang tidak biasa jadi kuli kemudian dia nguli, kan? Padahal dia sebelumnya belum mempersiapkan dirinya untuk melakukan amal tersebut. Maka pada dasarnya dia tidak mendapatkan upah yang diamalkan kecuali dengan syarat. Dengan syarat kalau orang yang mau memberikan upah itu dia ridho. Waktu orang gak biasa angkat-angkat gitu, suruh angkat-angkat misalnya, apa ya kuat. Asan yang kedua, man qama bi taqlisi mata'in ghairihi min halakatin ka ikhrajihi min al-bahri aw al-gharq aw wajadahu fi muhlikah yadhabu law tarakahu walau ajrul misli. Yang kedua, seseorang yang menyelamatkan harta orang lain karena sesuatu yang akan membinasakan atau menghilangkan harta tersebut. Maksudnya menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran atau dari hilangnya harta tersebut. Seperti seseorang yang mengeluarkan atau menyelamatkan harta dari tenggelamnya di laut, atau menyelamatkan harta dari kebakaran. karena si pemiliknya apa? Iya, takut. Maka bakalan hartanya sudah ditinggalkan saja. Kemudian ada orang yang menyelamatkan hartanya. Maka orang yang menyelamatkan tersebut berhak mendapatkan upah yang setimpal. Wa ilam yu'dan lahu rabbuhu. Walaupun si pemilik harta tersebut, walaupun tidak ada izin dari pemilik harta tersebut. Di annahu yasha tafuhu wa tafaluhu ala sahibihi. Karena orang yang menyelamatkan tersebut tentunya apa? Ya khawatir hilang barang tersebut dari pemiliknya. Wa'ianna fi daf'il ujrati targhiban fi misri hadzal amal bahwa inqadul amwali minal halakah. Yang karena memelihara apa? Dan karena memberikan upah, dengan diberikan upah tersebut sebagai dorongan untuk mendorong seseorang beramal baik, yaitu menyelamatkan harta dari kemusnahan. Karena harta seseorang adalah berharga. Selama masih bisa diselamatkan, maka diselamatkan. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man istanqadha ma la ghairihi minal halakah faraddahu istahaqqa ujratal misli walau bighairi syartin fi ashahil qawlain wa huwa mansusu Ahmad wa ghairuhu. Barang siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan atau dari kehancuran harta tersebut, kemudian dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang setimpal. Walaupun tidak dengan syarat-syarat, dan ini yang lebih kuat dari dua pendapat, dan ini nas dari Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahullah. Waqala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, asy'nu fi man amila bi mali ghairihi amalan bi ghairi idnihi yatawassalu bi dzalikal amal ila haqqihi aw bi ilahi khibdan limalil malik wa ikhrajan lahu min adiyah. Wasawabu anahu yadju ilaihi bi ujrati amalihi. Waqad nasu alaihi Ahmad fi iddati mawadi. Intaha. Yaitu perkara pada orang yang beramal di dalam menyelamatkan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Maka pekerjaan ini akan mengantarkan kepada amalan yang dia mendapatkan hak di, untuk, dari amalan tersebut. Dan pekerjaannya tentunya sebagai bentuk menjaga harta si pemilik dan menjaga harta tersebut dari hilang atau musnah. Maka yang benar yaitu pendapat bahwasanya apabila seseorang ini mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari amalannya. Ini telah dinas atau ditetapkan oleh pendapat Imam Ahmad pada banyak tempat pada karya beliau rahimahullahu taala, intaha selesai dari pendapat Al-Amah Ibnu Qayyim rahimahullah. Hasil misalnya dibedakan antara upah dan sewa. Kalau ini lebih khusus dengan syarat-syarat atau dengan penentuan-penentuan daripada upah. Kemudian sewa juga khusus menunjukkan kekhususan orang-orang yang bisa melaksanakan pekerjaan. Tentunya orang yang disewa, orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan tersebut kan. Orang yang bisa jahit diganti dengan orang yang tidak bisa jahit, disewa ya gak mau. Ada yang khusus. Kemudian yang lainnya, bahwasanya seseorang yang menyelamatkan atau orang lain dari kehilangan atau dari kehancuran harta tersebut, maka orang tersebut telah mendapatkan upah, dan ini pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat di antara pendapat yang lainnya. Disuruh, walaupun enggak disuruh, tapi dia mereka menyelamatkan harta. Coba kalau enggak datang pemadam, habis semua harta meludes. Walaupun enggak disuruh, tapi enggak ada izin. Digaji pemerintah. Kalau sudah digaji pemerintah ya, berarti lain lagi berarti ya. Berarti fasilitas pemerintah berarti. Untuk rakyat. Yeah. Terus, pada hari H yang ngundang ini yang hasilnya ini pergi gitu. Jadi tidak bisa bekerja. Apa diberikan rugi gitu. Yang membatalkan yang punya rumah. Yang punya rumah. Padahal sudah sampai rumah ya? Iya. Nah, dia sudah menuntut rumah. Sudahlah saja permen saja. Ganti bensin misalnya. Sudah dari apa? Dari rumah mobil ke rumah dia berapa bensinnya habis? Tahu-tahu dibatalkan kan? Rugi dia. Rugi. Mungkin sebagai tuntutan lagi. Sini Medion kalau truknya sudah berapa untuk bolak-balik bensinnya ya. Kalau dibatalkan nggak jadi. Ini Pak hari mulia. Ada WC dari Medion ke sini nggak jadi apa. Mau pergi nih. Ya rugi seperti itu kalau enggak. Dia datang ke sini sudah membuang biaya. Kasihan. Dia berat menuntut itu. Karena dia sebelumnya sudah janjian juga akad. Kecuali ada kalau ada kesempatan yang lain. Oh, enggak apa-apa. Saya juga mau nyedot yang situ misalnya. Terus Yano enggak minta upah. Pada dasarnya dia berhak mendapatkan ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?